Sito adalah nama seorang perempuan Sunda yang sekarang jadi gadisku. Sumpah berani disambar petir, aku suka dia lantaran pintar bermain cinta. Memang kelihatannya Mas Sito masih perawan ting-ting, tapi aslinya dia janda. Sebab dia bekas istri seorang pria Jawa bernama Prayogo, calo artis. Biar janda aku tak peduli, lebih baik daripada nganggur, sebab zaman sekarang sudah susah cari gadis yang tulen perawan, sebab kebanyakan gadis dengan janda sama saja. Hubungan aku dengan Mas Sito penuh dengan cemburu, rayu dan guyon, serta menurut catatan yang kutulis apelku sudah 70 kali hampir saban hari dari pagi sampai pagi lagi. Satu sampai apel ke-69 cumbu rayu berlangsung dengan aman, tertib, lancar, sehat, tak ada yang ganggu. Tapi begitu apel ke-70 aku dilanda musibah. Salah pukul 3 subuh waktu kami sedang berbincang tentang masa depan. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras-keras oleh sekelompok petugas ronda. Perintahkah atau main hakim sendiri, mereka menyergap dan menelanjangiku. Dari mulai baju celana dan sepatu mereka buka, yang tinggal cuma celana kolor. Lalu mereka menyuruhku pulang dengan badan yang hampir telanjang tanpa permisi pada Mas Sito. Aku pergi sambil cari akal. Ya alhamdulillah, akhirnya ketemu juga akalnya. Cuma dengan celana kolor doang aku pulang sambil lari-lari kecil, pura-pura saja olahraga untuk menutupi peristiwa. Ya alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke rumah. Peristiwa itu aku tak pernah apel lagi, mungkin sudah 2 minggu lamanya. Dan pada suatu hari datanglah Mas Sito ke rumah menangis sambil mengabarkan bahwa petugas ronda yang menyergapku menelanjangi dan menyuruhku pulang. Setelah aku pulang malahan mereka erat bekerja sama merubung Mas Sito lalu berame-rame mengganggunya. Ya ampun, rupanya ini dia makhluknya yang bikin rusak citra petugas ronda. Bos, ajar tuh yang ketuk, bos. Main sikat aja.